النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita ya sahabat ya. Dengan memberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali belajar bersama melalui radioku, radio kita tercinta 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati sahabat. Alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi di setiap Senin pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi nanti sahabat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita telah belajar pada pertemuan yang lalu ini tentang urusan masalah hari akhir ya sahabat. Dan kita pada pertemuan terakhir kita sudah memberikan gambaran, Buya telah memberikan gambaran kepada sahabat semua tentang kondisi pada waktu manusia digiring di padang mahsyar, bagaimana kondisinya orang kafir. Dan itu sudah digambarkan dengan gambaran yang sangat-sangat menakutkan dan menyedihkan sahabat. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Dan kemarin juga pada pertemuan yang lalu gitu ya, Buya juga sudah memberikan penjelasan kepada sahabat semua tentang hal-hal yang akan meringankan kan kedahsyatan di padang mahsyar tersebut. Dan ada 7 kelompok sahabat yang akan mendapatkan payung Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu juga Buya telah membahas dan memberikan penjelasan kepada kita, salah satu di antara yang pertama adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang terkadang mereka yang mencintai karena Allah terkadang tidak ada ikatan kekeluargaan, akan tapi mereka ternyata bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan di saat berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Buya sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang masalah tersebut. Dan kita akan berlanjut lagi kepada kelompok yang lainnya ya, sehingga kita berusaha agar kita bisa masuk kepada kelompok-kelompok tersebut sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat kelak ketika di padang mahsyar dan di hari kiamat, di hari yang sangat menakutkan itu, kita bisa masuk ke dalam rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai acara ini, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baik Buya ya keadaannya? Berkat Umi, doa para pendengar semua, dan semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa di dalam kemudahan. Amin amin amin. Baik saat ini atau nanti di alam barzah, atau amin, nanti di padang mahsyar akan amin, mendapatkan amin kemudahan hingga menyeberang siratul mustaqim dengan kemudahan, amin, hingga masuk surga bersama amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin amin amin. Baik Buya, terima kasih Buya atas doa-doanya, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, seperti tadi sudah menyinggung Buya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kondisi yang akan menjadi insyaallah amalan yang akan menjadi penyelamat kita kelak ketika kita di padang mahsyar, karena kita ingin masuk kepada kelompok-kelompok tersebut Buya. Baik, silakan diberikan penjelasannya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala ahlihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana yassir wa la tu'assir. Amin. Wa yassir ya Rabbana kulla man yassar umurana. Amin amin. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang menjadikan seorang hamba mendapat kemudahan di hari dahsyat di hari mengerikan, di hari menakutkan, hari kiamat, yaitu kala bangsa manusia dikumpulkan di satu hamparan luas mahsyar. Dan sungguh di saat itu adalah saat yang mengerikan. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali bekal-bekal kita yang kita persiapkan dahulu waktu di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan sungguh suatu yang sangat dahsyat. Saling mencintai karena Allah. Dan makna saling mencintai karena Allah adalah kerinduan kita untuk kebaikan. Kerinduan akan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Yang paling mudah dan paling ringannya ditandai dengan saling mendoakan atau mendoakan orang-orang yang kita cintai dengan doa-doa kebaikan. Maka sungguh dusta dan bohong orang yang mengaku saling mencintai jika tidak pernah mendoakan. Lebih dusta dan bohong lagi jika orang yang saling mencintai ternyata berprasangka buruk kepadanya, menggunjingnya. Hati-hati. Dan ketahuilah cinta yang dibangun karena Allah, persahabatan dengan penuh kecintaan karena Allah adalah itulah cinta abadi, karena membawa kepada keindahan dalam keabadian kelak di surga. Akan tapi cinta yang hanya karena materi, karena kepentingan, dia adalah cinta sesaat dan tidak akan bisa lama. Tidak akan bertahan, ya. Tidak akan bisa bertahan. Dan kita pun harus menjauhi daripada sebab-sebab hilangnya cinta. Di antaranya, jangan duduk di satu tempat yang di situ ternyata membiasakan dengan gunjingan. Sesuatu yang bertentangan dengan cinta, yaitu gunjingan. Membicarakan. Dan kami selalu berpesan kepada siapapun yang bersama kami, jika di majelis kami, di tempat kami ternyata ada gunjingan, baik yang kami sengaja atau tidak, maka hanya ada dua pilihan bagi Anda yang bersama kami. Yang pertama, Anda ingatkan kami dengan tegas dan keras. Atau Anda tinggalkan kami agar Anda selamat dan agar kami sadar kalau kami melakukan kesalahan. Akan tapi kami tidak akan senang jika di saat kami menggunjing seseorang, membicarakan kejelekan seseorang, akan tapi Anda senyum-senyum di kiri kanan kami. Artinya Anda membiarkan kami masuk ke dalam neraka jahanam. Itu kaidah dalam sebuah persahabatan. Masih ingat? Bahwa jika di tempat kami, di majelis kami, membicarakan kejelekan seseorang, menggunjing seseorang, maka ada dua pilihan bagi Anda. Yang pertama adalah mengingatkan kami. Yang kedua, jika Anda tidak bisa mengingatkan, mengingatkan kami dengan penuh ketegasan, maka bagi kami Anda adalah penyelamat, penyelamat, dan Anda berhak untuk mendapatkan hadiah besar. Jika kami bisa membalas dengan hadiah. Jika ternyata Anda tidak bisa mengingatkan kami biarpun dengan peringatan yang tegas, maka tinggalkan kami agar kami sadar. Akan tapi jika kami Anda biarkan, maka akan berkembang gunjingan ini, yang makna gunjingan ini bertentangan dengan apa yang kita bahas, makna kecintaan. Dan lebih dari itu, gunjingan yang dilakukan oleh seseorang, apalagi menggunjing sahabat, menggunjing musuh saja tidak diperkenankan, apalagi menggunjing sahabat, ini ada dua dosa, dosa menggunjing dan dusta cinta. Maka itu sungguh sangat merikan. Kebalikannya, dia akan terhinakan di padang mahsyar. Dan ketahuilah bahwa jika kita harus berpisah, kalau Anda meninggalkan kami karena kemuliaan, kalau Anda meninggalkan kami karena kami menggunjing, kalau Anda meninggalkan kami karena kami suka membicarakan kejelekan orang, maka sebetulnya di situ ada cinta yang luar biasa. Anda meninggalkan kami karena cinta. Dan ketahuilah, karena Anda meninggalkan kami karena cinta, pada suatu ketika kita akan kembali ketemu karena cinta. Tapi pertemuan yang dibangun bukan dengan cinta yang sesungguhnya karena Allah, akan berpisah pada waktunya dengan perpisahan yang sangat mengerikan. Dan paling tidak kalau di dunia masih saja tetap bergabung, karena orang jelek bisa saja terus bergabung dengan ahli orang jelek. Orang yang suka menggunjing akan berkumpul dengan orang yang suka menggunjing sampai dicabutnya nyawa kita, dan saat itu akan dikagetkan dengan kedahsyatan dan mengerikannya alam barzah, belum lagi dilanjutkan dengan padang mahsyar yang saat ini kita bicarakan. Ya, ya. Kemudian selanjutnya. Dan tadi mungkin juga gambaran tentang masalah konsep untuk artinya tinggalkan di saat kita bermaksiat ini juga hendaknya dilakukan oleh para suami dan istri ya Bu ya. Oh iya. Untuk karena menjadi suatu kesepakatan memang, gitu Bu ya. Kalau memang kesempatan, karena memang seperti halnya kami dengan Umi sendiri harus jelas. Jika ternyata pertemuan kita tidak membangun kebaikan kita, kemuliaan kita, tidak ada perlunya untuk dilanjutkan untuk masuk neraka. Itu janji awal nikah. Iya. Tetapi di situ adalah ada poin yang harus perhatikan. Artinya yang kita tuju hanya satu. Bagaimana kita semuanya mendapat rida, bisa saling mengingatkan, bisa saling membangun, bisa saling menolong di dalam kemuliaan. Baik, kita akan lanjutkan hal-hal yang menjadikan seorang hamba nanti di padang mahsyar akan mendapatkan kemudahan atau pertolongan, mendapatkan payung Allah. Tiga. Three in one barangkali. Tiga kami dikemas dalam satu pembahasan, yaitu memudahkan orang lain. Yang pertama adalah memudahkan dalam urusan utang. Yang pertama memudahkan dalam urusan secara umum. Maaf, secara umum. Kemudahan yang dilakukan seorang hamba secara umum. Nah, ini umudahan. Maka kemudahan secara umum rinciannya satu persatu. Yang pertama adalah memudahkan urusan utang, piutang. Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi SAW pernah bersabda, "Man anzara mu'siran awadha anhu adhallahu Allahu yaumal qiyamati." Orang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang punya hutang, atau bahkan wadha anhu, membebaskannya, adhallahu yaumal qiyamati, Allah akan memberikan payung di hari kiamat. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad menyebutkan, "Man naffasa 'an gharimihi aw maha 'anhu kana fi dhillil 'arsyi yaumal qiyamati." Barang siapa yang mempermudah, menggampangkan 'an gharimihi, kepada orang yang pinjam uang kepadanya, pinjam apapun kepadanya, awmaha anhu, atau bahkan memaafkan orang yang punya utang, ia akan mendapatkan payung arsh di hari kiamat Allah. Inilah luar biasa. Dan memang itulah Islam mendidik. Sebab orang tidak akan pinjam kecuali di saat ia butuh. Kecuali orang tamak, tidak butuh masih pinjam. Maka ketahuilah bahwa di saat kita menemukan orang yang pinjam uang kepada kita, kemudian ia kesusahan, kerepotan untuk membayarnya, maka ketahuilah ditawarkan kepada Anda payung arsy. Bagaimana ditawarkan kepada Anda? Jika Anda bisa memberikan kemudahan dengan memberikan tempo kepada orang tersebut. Misalnya, hari ini seharusnya engkau bayar, Anda yang telepon duluan. Tidak nunggu dia minta maaf. Anda bertanya, kamu punya duit atau tidak? Kalau tidak punya duit, tidak ada masalah. Tapi kalau punya duit, engkau harus jujur kepadaku, bayar. Jika kamu tidak punya duit, aku beri tempo sebulan lagi. Atau untung-untung aku maafkan. Allah, ini luar biasa. Dan memberi tempo hukumnya wajib. Wajib ya. Kenapa? Karena tidak bisa kita memaksa orang yang tidak mampu membayar utang untuk membayar hutang. Karena kalau dipaksa nanti akan membuahkan kejahatan baru. Mungkin dia akan mencuri atau dan yang lain sebagainya. Sehingga indahnya di dalam hubungan utang-piutang di dalam Islam. Begitu sebaliknya, Masya Allah, mengerikannya jika ada orang menunda pembayaran hutang, memberikan tempo kepada orang yang punya hutang, akan tapi ditumpangi dengan beban untuk menambah alias riba. Dan itu adalah tempatnya di neraka jahannam. Di saat di padang mahsyar akan dibangkitkan perutnya besar, dan dia seperti orang yang kesurupan, dan akan terlihat kalau orang ini adalah orang yang berurusan dengan riba. Begitu ini kebalikannya. Maka riba sedikit apapun, sekecil apapun, jika Anda meminjamkan kepada seseorang, kemudian Anda memberikan tempo tambahan, akan tapi balasannya adalah tambahan uang atau kelebihan atau tambahan membayar hutang, maka itu hakikat riba dan sangat mengerikan. Yeah. Maka hati-hati dengan itu. Sekecil apapun. Maka benar, biarpun hanya 0,5, enggak ada hubungannya, sangat jauh dengan hadis ini. Yeah, yeah. Sekarang Umi pinjam 100.000. Kemudian harus kembalikan 100.000 plus 5.000. Apa sih artinya 5.000 dari 100.000 kan begitu? Atau 100.000. 1.000. 1.000. Dibanding dengan 100.000 sangat sangat kecil. Kecil. Akan tapi ternyata Umi tidak bisa membayar, lalu diberi tempo lagi menjadi 2 bulan. 2 bulan menjadi 100.000 2 plus 2.000. Baik. Diberi tempo. Apakah ini bermudah? Tidak masuk hadis ini. 2.000-nya itu termasuk ganjat dan kecil. Dia tidak akan masuk pas ini naf'anzor mu'siran, mempermudah, memberikan tempo kepada orang yang punya hutang atau bahkan menghapusnya. Kalau nambah 2.000 buru-buru menghapus dia. Memberi tempo dengan lega saja tidak dia. Na'udzubillah. Makanya yang main riba adalah penjahat kelas berat. Na'udzubillah, neraka dan neraka. Maka dari itu kita harus benar-benar sadar dan waspada urusan riba. Baik. Naf'anzor mu'siran, orang yang memberikan kemudahan atau memberikan tempo kepada orang yang kerepotan di dalam membayar hutang, maka ia akan dapatkan payung Allah di padang mahsyar nanti. Akan tapi kami ingatkan juga, wahai hamba yang punya hutang, wahai hamba yang punya hutang, jika Anda punya hutang jatuh tempo yang seharusnya Anda segera membayarnya, awas, hati-hati. Jika Anda punya uang lalu Anda menunda-nunda pembayaran, maka ketahuilah Allah akan berikan kesempitan kepada Anda karena Anda tidak tahu budi. Anda jahat. Kenapa? Anda sudah dipinjami, ternyata sudah jatuh tempo, Anda tidak segera mengembalikan. Bahkan termasuk kedzaliman Anda sampai yang punya uang itu nagih kepada Anda. Jalannya, waktunya untuk pergi berjalan ke rumah Anda itu adalah juga tenaga dan nilainya. Anda sudah punya uang, Anda meminjam lalu Anda sudah punya uang, lah kok menunda-nunda? Maka subhanallah, itu neraka betul. Layyul wajitu yuhillu irtahu wa uqubatahu. Berhak Anda disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Anda berhak dihinakan. Tapi semoga Anda bukan termasuk orang yang semacam amin, ini. Amin. Kalau Anda punya utang, berniatlah untuk bisa membayar hutang secepatnya. Bahkan kalaupun Anda pinjam uang kepada siapapun, biarpun orang itu sangat percaya kepada Anda, upayakan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu faktubu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau engkau pinjam orang, pinjam uang, maka hendaknya ditulis. Dan menulis itu menjadikan Anda berhati-hati. Anda tidak ngentengin, dikasih tempo, dicelis temponya kapan Anda harus membayar, agar Anda terpacu untuk membayar hutang. Dan ketahuilah, siapapun yang pinjam uang lalu berniat di dalam hatinya untuk membayar utang, maka Allah akan membantunya, dan itu sudah dijanjikan. Akan tapi jika terlintas di benak Anda lintasan untuk lari dari hutang, maka Anda akan dipersempit dan Anda susah untuk bayar hutang. Lihat. Maka bagi orang yang punya hutang, Awas. Jangan menunda dan menunda jika sudah ada. Tapi jika Anda tidak ada, Anda tinggal meminta maaf saja, minta tempo. Dan bagi orang yang punya uang, lihat, punya ada tawaran, ada tawaran istimewa bagi Anda yang ingin mendapatkan payung, payung di padang mahsyar nanti, payung Allah, payung arsy di padang mahsyar nanti. Berikan kesempatan untuk menunda. Kemudian setelah itu kalau perlu Anda bebaskan, masya Allah, itu luar biasa. Baik, kemudian yang kedua adalah serupa dengan ini, adalah mempermudah di dalam urusan transaksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, yang juga ini disebutkan juga yang serupa di dalam kitab Sahihain, kitab Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan ini dalam suatu Nabi Muhammad SAW menyebutkan keadaan manusia di hari kiamat. Atallahu bi'abdin min ibadihi. Allah akan datangkan, maksudnya ada di hari kiamat nanti di padang mahsyar, hamba-hamba Allah. Atahullahu malan, yang Allah beri harta. Faqala lahu, kemudian Allah bertanya, mada amilta fid dunya, apa yang kau lakukan di dunia dengan hartamu? Faqala ma amiltu min syai', ya Rabb, amalku tidak banyak, ya Rabb. Ila annaka ataitani malan, kecuali yang paling aku ingat, engkau memberikan kepadaku harta. Fakuntu ubayu'un nas, aku jual beli. Wakana min khuluki, dan termasuk ciri khas akhlakku, di saat jual beli, an uyassir ala al-musiri, kalau ada orang yang kesulitan, mampu sekalipun, enggak orang mampu pun aku mempermudah jual beli dengan orang tersebut. Kemudian wa undirul mu'sir, dan jika ternyata orang itu tidak mampu, aku beri tempo, aku suruh ambil dulu, enggak apa-apa, enggak bayarnya gampang. aku mempermudah di dalam urusan jual beli. Jual beli. Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana haqqu bidzalika minka, aku lebih berhak untuk mempermudah urusanmu. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat, tazawwazu an 'abdi, maafkan orang ini. Allah. Subhanallah. Gampangkan nanti di padang mahsyar. Jadi subhanallah. Jadi artinya apa? Transaksi bukan kepada orang yang bukan kepada orang yang kesulitan saja. Di dalam transaksi memang model-model gampang. Asalkan tidak rugi saja, tapi mempermudah. Kadang sampai derajat rugi jika itu adalah orang yang tidak mampu karena menolong. Dan termasuk itu bentuk sedekah sir yang tersembunyi adalah seperti itu. Sedekah sir yang tidak pernah dikelihatan itu adalah dengan cara jual beli seperti itu. Misalnya ada seorang fakir ya, datang kepada kita dan kita lagi datang kepada Anda, Anda jual beras. Anda tahu orang itu tidak mampu, bingung, ngulang, hitung duitnya kok gak cukup. Lalu Anda tanya, butuh apa Bu? Aduh, pengennya beli minyak, tapi kok duitnya kurang, gimana? Punya duitnya berapa? Punya duitnya cuma 6.000. Lah Bu, saya punya minyak kebetulan tinggal sedikit ini, murah, hanya 5.000-an, 6.000 ini 1 kilo aja. Yang benar ada? Iya, tapi sudah habis stoknya, tinggal ini tok. Padahal itu harganya juga 11.000. Cuman karena meringankan orang tersebut, akhirnya ditimbang seolah-olah nimbang beneran. Ini Bu, 1 kilo harganya berapa? 6.000. Orang itu senang, alhamdulillah. Dipikir transaksi jual beli beneran. Padahal ini adalah diringankan oleh sang penjual. Luar biasa. Ini disebut oleh Imam Ghazali, ini cara sedekah sir, sedekah sembunyi yang luar biasa. Orang yang dikasih pun gak sadar, gak kerasa kan? Iya. Orang yang dikasih pun gak kerasa dan merasa tidak ternod, tidak terhinakan kehormatannya karena dia tetap beli, masya Allah. Ini banyak model-model manusia semacam ini. Itu yang mendapatkan apa? Mendapatkan kemudahan nanti di padang mahsyar. Dan dalam ada riwayat yang panjang juga dari Imam An-Nisa'i rahimahullahu taala, inna rajulan lam ya'mal khairan qat, dia tidak punya banyak amal. Karena yudayinun nas fa yaqulu rasul khudma tayassar. Dia itu biasa utang piutang dengan orang. Tapi dia di saat menyuruh pembantunya untuk mengambil, mata yasar. Kalau nakih jangan keras-keras. Yang bisa kamu ambil, yang tidak biarkan. Wa tajawaz. La'allallaha yatajawaz anna. Jangan terlalu keras-keras ya kalau kamu nakih. Kasihan. Semoga dengan kelembutanmu, kelembutan kita nanti, Allah akan meringankan beban kita di padang mahsyar. Falamma halak, setelah meninggal, qala hal amilta khairan qala la, aku tidak punya amalku, tidak banyak, maksudnya begitu, bukan tidak punya amal sama sekali. Illa annahu kana li hulamun wa kuntu utayinun nasa fa idza ba'athuhu yataqadha qultu law khutmata yasar. Kecuali ini, aku mempunyai seorang budak yang biasa aku tugaskan menagih utang, tapi selalu pesan kuwanti-wanti, akhlakmu yang baik, ringankan. Watruk ma'asur, ambil yang bisa kamu ambil, yang tidak bisa kamu tinggal. Ya, ternyata dengan itu apa? Qala Allah Ta'ala, qad tajawaztu anka, aku maafkan kau. Subhanallah. Ini adalah model-model akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah sama hubungannya dengan memudahkan orang lain. Ini adalah seperti yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati. Barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim di dunia, bantu, menolong dari urusan-urusan dunianya, maka Allah akan melapangkan nanti di saat ia mendapatkan kesusahan di hari kiamat. Subhanallah. Man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang bermudah orang yang kesulitan. Subhanallah. Ini termasuk para pensyarah hadis menjelaskan, termasuk orang tua yang mempermudah urusan pernikahan anaknya, dan sebaliknya orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya. Anaknya sudah butuh kepada pernikahan, seandainya anaknya pun selamat gak masuk zina, itu orang tua sudah dipersulit oleh Allah urusannya. Orang tua mempunyai anak, sudah punya hajat untuk menikah, ternyata dipersulit, biarpun anaknya selamat, gak sampai zina, mempersulitnya itu sendiri akan mengundang kesulitan di padang mahsyar nanti. Apalagi gara-gara dipersulit, suruh menyelesaikan kuliahnya dulu, suruh berhasil bisnisnya dulu, sampai anaknya gak kuat lalu melakukan zina, ya. Itu belum, tidak lagi dihinakan dunia, bapaknya pun mendapatkan dosa perzinaan anaknya. Ini yang selalu kami ingatkan. Orang tua kadang-kadang seperti itu. Nak, kuliah dulu nak. Di kuliah dia bergandeng-gandeng dengan lawan jenis, sehingga sampai terjerumus kepada zina, atau mukaddimah-mukaddimah zina. Ketahuilah, ini orang tua yang di neraka jahannam, dan dia di padang mahsyar akan dihinakan oleh Allah. Sampai Nabi pernah berdoa, Allah masykuk man syakku ala ummati. Ya Allah, persulitlah orang yang mempersulit umatku, termasuk ibu bapak yang mempersulit urusan pernikahan anak-anaknya. Subhanallah. Dan sebaliknya, seorang anak yang melihat misalnya ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, kadang melihat kebutuhan, tidak pernah melihat kebutuhan sang bapak. Bapaknya seorang laki-laki normal, mohon maaf, kemudian berbicara baik-baik dengan anaknya untuk mendapatkan wanita solehah yang bisa melayaninya dengan baik. Akan tapi ternyata seorang anak pun dengan ego, alasan kecemburuannya, wajar cemburu ada, karena adalah bapak adalah miliknya ibu pada waktu itu. Akan tapi ibu saat ini sudah berada di surga, mendapatkan kemuliaan. Dan jangan pandang bapak sebagai bapak saja, akan tapi pandanglah dia sebagai seorang laki-laki yang butuh kepada seorang wanita. Mestinya Anda membantu untuk mendapatkan wanita yang solehah, yang bisa menjadi ibu-ibu Anda. Adapun masalah kecemburuan ibu Anda sudah tidak ada lagi, karena ibu Anda sudah berada di alam barzah, mendapatkan kemuliaan. Mempersulit orang tua pun di sini masuk bab yang ini. Maka menyasar ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang-orang yang kesusahan, yasarallahu alaihi fid dunya. Ini termasuk urusan-urusan ini yang lainnya. Ada orang kesusahan ditolong dengan hartanya, ringan tangan membantu orang-orang yang kesusahan, masya Allah. Dan banyak kekasih-kekasih Allah itu ternyata ibadahnya dibagi tiga, ya. Di malam hari itu ternyata separuh bukan untuk beribadah saja, separuh ternyata hanya untuk keliling membagi-bagi beras. Sampai suatu ketika diceritakan bahwa ada seorang ibu janda, ada seorang wanita-wanita fakir yang janda-janda, tidak ada yang biasa membiayainya. Itu setiap hari di depan rumahnya ada beras, dan selalu ditulis di situ adalah dari hamba Allah. Ditulis, jadi langsung kelihatan halal. Kalau tidak ditulis kan takut beras ketinggalan kan. Misalnya wanita tersebut namanya siapa namanya Fulanah begitu ya, Ibu Azizah misalnya. Jadi seorang soleh itu menulis, ini hadiah dari hamba Allah untuk ibunda Azizah. Ditulis di depan rumahnya. Diperkirakan tuh 3 hari sekali, dan kadang-kadang dibolak-balik supaya tidak keciri sama orang. Kerjaannya setiap hari membagi-bagi seperti itu. Subhanallah. Luar biasa. Dan tidak ada yang tahu kecuali kapan? Setelah meninggal. Kalau setelah meninggal kan terhenti itu semuanya. Baru sadar. Dan ternyata ada yang memimpikan orang itu akan telah dimuliakan oleh Allah. Dan benar, ini adalah pekerjaan mulia. Membantu orang-orang kesusahan. Waman satara musliman, termasuk diantaranya adalah satara musliman, menutup aibnya seorang muslim. Awas, tadi kita sebutkan, kadang menggunjing saudara. Kita bersahabat, tak taunya mengomongkan sahabat kita neraka, mengerikan. Ini satara musliman, menutup aibnya seorang muslim. Satarallah fid dunya wal akhirati, Allah akan tutup nanti di dunia dan di akhirat. Allah wallahu fi'anil abdi madama al-abdu makan al-abdu fi'ani akhihi. Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya selagi hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Indah. Lihat ini, memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara kita dalam banyak hal. Kita mudahkan orang, urusan dengan orang mempermudah, membantu hajat-hajat orang yang ada di kiri kanan kita. Lihat, kebetulan ini sebetulnya kayak semacam ini kabar gembira bagi orang kaya. Mumpung Anda Allah, mumpung Allah memberikan kekayaan kepada Anda, Anda hitung sekarang ada berapa tetangga Anda yang butuh kepada Anda. Anda sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Seharusnya Anda potong dari sebagian harta Anda untuk Anda bagi-bagi kepada mereka, mempermudah hidup mereka, membantu mereka. Dan ketahuilah, kalau Anda di dunia membuat memberi mobil mewah hanya agar terpayungi di dunia daripada terik matahari dan hujan, akan tapi ketahuilah apa yang Anda berikan untuk fakir miskin akan menjadi kendaraan dan akan menjadi payung Anda yang luar biasa dahsyat. Bukan di 70 tahun, bukan hanya di sesaat-sesaat Anda berjalan, akan tapi setiap Anda berjalan di padang mahsyar Anda akan dipayungi. Bahkan ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak mampu, ternyata masih berusaha untuk mempermudah urusan orang-orang yang lain. Dan itu para kekasih kasih Allah, sampai dikatakan Uwais al-Qarni Ia adalah sayyidut tabi'in. Uwais al-Qarni adalah orang yang sangat mulia, akan tapi dia tidak mampu, dia tidak punya kekayaan. Ternyata ia sering duduk di tempat sampah, di tempat pembuangan sisa-sisa makanan, dan dipilah makanan yang masih bagus dipilah, sedikit dimakan untuknya, dan sedikit akan diberikan kepada orang yang sangat fakir, yang sekiranya makanan itu pantas untuk mereka. Dan setelah itu berkata, "Ya Allah, ada hambamu yang kekurangan, aku telah bantu dengan yang ini, ya Allah. Dengan ini loh, ya Allah. Jangan kau tuntut nanti di akhirat, karena aku tidak peduli dengan si fakir." Dia sendiri fakir, masih mikir orang fakir Allah. Sekarang bagaimana orang diberi kekayaan, lihat. Yang diberikan bagaimana kita harus makan di restoran dengan saudara, dengan duit mahal. Kapan kita keliling ke sana menikmati dengan keluarga saja. Akan tapi tidak pernah peduli dengan kiri kanannya. Apakah ia akan mendapatkan payung? Tidak. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang butuh. Maka saat ini yuk kita hidupkan hati kita dengan membantu orang-orang yang kekurangan, mempermudah orang-orang kesusahan, membantu orang lain. Maka ketahuilah, ini yang akan mendapatkan janji dari Allah, akan dimudahkan nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirati min kurabi yaumil khayamati min, Allah akan membuka kesusahan-kesusahan, akan mempermudah kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Masya Allah. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang mempermudah di dalam urusan jual, tak pinjam meminjam, kemudian setelah itu kita juga memindah, mempermudah dalam urusan transaksi jual beli, dan semoga kita dijadikan orang yang mudah membantu orang lain agar kita mendapatkan payung-payung di atas, di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Bia, terima kasih Bia atas penjelasannya sahabat ya. Tadi Bia sudah menjelaskan tentang panjang lebar suatu amalan yang sekiranya yang nantinya akan berikan kemudahan kita ketika kita berada di hari kiamat. Dan tentunya bukan hal yang sulit jika kita memang benar-benar ingin melakukannya sahabat ya. Artinya jika kita memang berusaha untuk melakukan hal tersebut, maka Allah insya Allah akan berikan kemudahan. Maka dari itu sahabat, ayo ambil apa yang bisa kita pilih dari amalan-amalan tersebut. Yang pertama tadi Bia sudah menyebutkan tentang masalah urusan orang-orang yang berikan kemudahan masalah hutang piutang. Ya, bagi yang memberikan hutang, berikan kelonggaran, kemudahan bagi orang yang berhutang sehingga tidak menjadi beban dan tidak menjadikan kesulitan baginya. Akan tapi juga ingat, bagi orang yang berhutang, jangan sampai mengambil manfaat atau memanfaatkan kebaikan orang yang memberikan hutang untuk lari dari hutang tersebut. Dan juga tadi Bia memberikan yang kedua adalah mempermudah di dalam masalah urusan transaksi jual beli dan sebagainya. Bahkan di situ Anda bisa melakukan sedekah ya sahabat ya, yang luar biasa, benar-benar akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Dan yang ketiga, berikan kemudahan di dalam banyak urusan, misalnya untuk orang tua, urusan pernikahan ya, dan juga banyak sekali ya kemudahan-kemudahan bisa kita lakukan. Kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, maka jadikan nikmat yang Allah beri itu kita jadikan sebagai jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, tentunya setelah ini akan ada banyak pertanyaan yang ingin saya bertanyakan kepada Buya. Kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di via telepon di 0231252549, atau Anda bisa melalui via SMS kami di 081321461079. Dan juga Anda bisa melalui Messenger Radioku dan FB Radioku. Dan juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada radio-radio telah merilai acara ini. Jazakumullah khairul jazaya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah kami. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk urusan Anda. Karena apa yang Anda lakukan ini termasuk juga kemudahan yang Allah yang Anda berikan kepada orang-orang lain, sehingga semuanya bisa ikut belajar untuk mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kepada golongan orang memberikan kemudahan untuk yang lainnya agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatussalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kami akan break dulu sebentar dan nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan beranjak kemana-mana, karena setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya langsung kepada Buya.